niya ane papasangku punna salang setrewatu narapi mo ajalaku na taton ramo tubuhku uncuru amuluara urang imami ane pasang Rainia matin porong te amaki palaloi lana pero bukulengku babattu bami pasangku anjoloko natingku kue ramange lingkaria apa mo gauku salah na erokam manyawana lampe langkang asiriku sikong tu gau bajiku lanyak ripang rangina kodiku mamina rampe na bosarang mange-mange pasang